Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Sebagai kalimat pembuka, saya akan membacakan sebuah biografi ringkas tentang seorang Panglima Perang Islam yang cukup terkenal dan tersohor di zamannya. Biografi ringkas ini disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala dalam kitabnya Siyar A'lam An-Nubala. Biografi ringkas ini sengaja saya pilih terkait dengan tema yang diangkat. Qala Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, Syarkawah Ibnu Syadi al-Ma'ruf bi Asaduddin. Nama beliau adalah Syarkawai Ibn Syadi, yang lebih dikenal dengan gelarnya Asaduddin. Asad, apa artinya Asad? Singa ya, Ad-Din, agama. Gelarnya adalah Asaduddin. Syarkawah Ibnu Syadi al-Ma'ruf bi Asaduddin. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, tawalla Dimashqa muddatan wa qama bi harbil Faranj wa fataha husunahum ghaira marrah wa kana shuja'an mikdaman sara mahiban wa hajja bin nas sanata 55 wa 500 ثم قصد ديار مصر على ثلاث دفعات خلأها في الثالثة. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Asaduddin ini, beliau pernah menjadi gubernur Damaskus selama beberapa waktu. Beliau termasuk seorang panglima. Beliau termasuk seorang panglima besar di dalam sejarah Islam yang memimpin pasukan kaum muslimin melawan pasukan salib. Karena di zamannya perang salib sudah dimulai. Kemudian beliau juga, Asaduddin ini, berhasil menaklukkan sekian banyak benteng milik orang-orang Frank istilahnya. Orang-orang Frank ini pasukan gabungan salibis yang terdiri dari pasukan kerajaan Inggris, Jerman, Perancis. Nah, sekarang tambahkan dengan Portugal dan yang semisalnya dari daerah sana gabung menjadi satu dalam pasukan gabungan salibis. Nah, sekian banyak benteng milik mereka berhasil dikuasai dan ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin dengan pimpinannya, salah satu pimpinannya adalah Asaduddin. Beliau seorang yang sangat pemberani, pantang mundur, selalu maju menyerang, sehingga Asaduddin rahimahullah termasuk seorang panglima yang sangat disegani. Beliau pada tahun 555 Hijriah. Pada tahun 550 Hijriah memimpin kaum muslimin dalam pelaksanaan manasik haji. Setelah melaksanakan manasik haji, beliau pun kemudian mengarahkan pasukannya untuk menguasai kota-kota di Mesir yang sempat jatuh di tangan pasukan Salibis. Penyerangan itu dilakukan ala thalathi dafa'at khala'aha fi thalithah. Penyerangan yang dipimpin oleh Asaduddin untuk menguasai daerah-daerah Mesir yang sempat jatuh di tangan orang-orang Salibis itu dilakukan sebanyak 3 kali. Pada penyerangan yang ketiga barulah kota Mesir itu bisa ditaklukkan rahimahullah. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi melanjutkan, wa kana miftahan lil khair biha. Syahidnya di sini. Wa kana miftahan lil khair biha. Salah satu pujian yang dilayangkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah untuk Panglima Asaduddin, pernyataannya wa kana miftahan lil khair biha. Beliau Asaduddin ini rahimahullah merupakan salah satu kunci-kunci kebaikan di daerah Mesir. Salah satu kunci-kunci kebaikan di kota Mesir. Wa yassarallahu da'watal haqqi wal qabul was sunnah biha ala yaday al malik an nasir salahuddin adamallahu ayyamah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan dakwah kebenaran ini tersebar di seantero Mesir, diterima. Demikian juga sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam semakin kuat dan kokoh ditegakkan. Yang saat itu pimpinan tertingginya adalah Al-Malik, Raja, An-Nasir, gelarnya Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah. Sehingga Asaduddin merupakan salah seorang panglima perang yang hidup semasa dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Wa kana qad istakhlafa Al-Malikun Nasir biha. Dan beliau Asaduddin ini memang diberi kuasa oleh Raja An-Nasir untuk mengawasi wilayah Mesir. Wa kanat ayyam Asaduddin bi Misra nahwan min 60 yawman wa tuwfiya rahimahullah bi Misra fi yawm as-sabt sarata 64 wa 500 ba'da an hasaraha al-Faranj khazalahumullah wa tama'u fi mulkiha wa ista'anu ahluha bi Asaduddin fa'atahum mu'inan lahum faradda al-Faranja anhum wa qatala Shawar al-Judhami wa istawla 'ala diyari Misra wa lahu minnah 'ala kulli muslim bi istinqadhi diyari Misra min aidil Faranj. Kemudian masa pemerintahan Asaduddin di Mesir kurang lebih 60 hari lamanya. Barulah setelah itu beliau wafat dan meninggal dunia di Mesir pada hari Sabtu tahun 564 Hijriah. Setelah wilayah Mesir dikuasai, orang-orang Salibis dikepung oleh mereka juga setelah jatuh di tangan kaum muslimin. Tetapi kata Imam Adz-Dzahabi, khadzalahumullah. Allah subhanahu wa ta'ala menghinakan mereka, kaum Salibis. Wa tama'u fi mulkiha. Mereka juga sangat ingin memiliki dan menguasai kota Mesir. Tetapi seluruh penduduk kota Mesir meminta bantuan kepada Asaduddin. Pada saat itulah Asaduddin datang membantu sehingga mampu dengan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala mengusir dan memukul mundur pasukan Salibis. Bahkan Asaduddin membunuh salah seorang pimpinan tertinggi mereka bernama Shawir al-Judhami. Kemudian setelah itu Asaduddin menguasai daerah Mesir. Kata Imam Adz-Dzahabi, walahu minnatun ala kulli muslim. Tiap muslim memiliki hutang budi kepada Asaduddin. Hutang budi dalam hal apa? Bistin qadhi diyari Misra min aidil Faranj. Karena dengan sebab beliaulah Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan wilayah Mesir dari tangan-tangan kotor orang-orang Salibis. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, bukan hanya Panglima Asaduddin yang disebut oleh ulama sebagai miftah lil khair, kunci kebaikan. Bukan hanya Panglima Asaduddin yang disebut ulama sebagai seorang miftahun lil khair, kunci yang membuka sekian banyak kebaikan. Sengaja kita pilih Asaduddin ini karena lebih ringkas biografinya dibandingkan ulama-ulama yang lain. Asaduddin selain sebagai seorang panglima, beliau pun sedikit banyak mengerti tentang hukum-hukum agama. Rahimahullahu ta'ala. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memang seharusnya seorang muslim ataupun muslimah berusaha untuk menjadikan dirinya sebagai miftah min mafatihil khair, sebagai salah satu kunci-kunci kebaikan, sekaligus mighlaq min maghaliq asyarr. Selain dia membuka kebaikan, dia pun menjadi penutup keburukan. Ini muslim terbaik. Muslim yang terbaik, dia bisa menjadi sebab lahirnya kebaikan. Dia bisa menjadi sebab menginspirasi orang lain berbuat baik. Sekaligus mighlaq lisyarr. Dia bisa menjadi sebab orang lain kemudian berhenti dari perbuatan buruk. Ia bisa menginspirasi orang agar semangat untuk meninggalkan masa lalunya yang kelam. Maka bisa dipastikan sebaliknya, orang yang paling buruk di antara kita, orang yang paling buruk di antara kita siapa? Dia yang justru membuka pintu-pintu keburukan dan ia menutup pintu-pintu kebaikan. Nah, apa yang dimaksud dengan kebaikan? Apa juga yang dimaksud dengan keburukan? Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufradatul Quran, beliau menjelaskan, dan ucapan beliau ini kemudian sering dinukil oleh para ulama di dalam mensyarah beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Yang dimaksud kebaikan di dalam syariat kita adalah kullu ma yuraghabu fi, segala sesuatu yang disenangi, yang disukai dan diinginkan oleh sekian banyak orang, itu yang disebut dengan kebaikan. Seperti kepintaran, kecerdasan, harta dan kekayaan, ilmu dan seterusnya. Wasyarru dhidduh. Sementara keburukan itu adalah lawan dari kebaikan. Segala sesuatu yang tidak disuka oleh manusia, dibenci oleh manusia, itu disebut dengan keburukan. Nah. Tetapi untuk menentukan baik buruk, menentukan baik dan buruk, kita membutuhkan dan memerlukan bimbingan syariat Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ada al-khair mutlak. Ada sesuatu yang disebut dengan kebaikan secara mutlak. Artinya apa? Fi kulli hal, dalam setiap kondisi dan keadaan, li kulli ahad, untuk siapapun, hal itu tetap statusnya baik. Ini al-khair yang pertama, jenis pertama. Kebaikan jenis yang pertama itu kebaikan yang sifatnya mutlak. Apa maksudnya? Dalam kondisi apapun tetap disebut baik. Untuk siapapun tetap disebut baik. Apa salah satu contohnya disebutkan para ulama adalah al-jannah, surga. Surga itu khair, baik. Nah, di sana ada kebaikan yang sifatnya muqayyad. Baik tapi muqayyad. Artinya mungkin hal itu baik. Pertanyaan, saya kira kurang dekat. Belum apa-apa sudah ditanya. Mungkin hal tersebut baik untuk si A, tetapi untuk si B buruk. Bisa dipahami ya? Untuk si A, X nilainya buruk atau nilainya baik sesuai dengan kalimat pertama tadi. Untuk si A, X nilainya baik. Tetapi untuk si B, sama-sama X. nilainya buruk. Mungkin, memungkinkan sekali. Apa salah satu contohnya? Harta. Salah satu contohnya adalah harta. Dalam Al-Quran, harta itu disebut al-khair. Nah, intaraka khairanil wasiyah. Dalam surat Al-Baqarah, kalau ia tinggalkan khair, apa itu khair? Harta. Nusari'u lahum fil khairat. Itu juga diartikan dan ditafsirkan para ulama sebagai harta. Naam, innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh dia sangat berambisi untuk mendapatkan khair. Kalau kita baca tafsir para ulama, di antara mereka ada yang menafsirkan khair itu yang maksud harta. Dia berambisi untuk mendapatkan harta. Berambisi untuk mendapatkan harta. Maka sekali lagi, ada bagi si A itu baik, tetapi bagi si B itu buruk. Salah satu contohnya harta. Nah, uang 100 ribu bagi si A baik, karena dengan uang tersebut ia bisa infakkan, bisa ia belikan makanan lalu dibagi-bagikan makanan tersebut untuk tetangga-tetangganya yang fakir dan miskin. Itu baik. Tetapi untuk si B, nah, ternyata uang 100 ribu itu buruk. Kenapa? Dengan uang 100 ribu itu bisa beli berapa selop rokok. Dapat berapa slop kira-kira sekarang 100 ribu itu? Udah lupa ya? Atau masih ada yang tahu? Sekedar tahu. Bukan menunduh, bukan. Sekedar tahu. Berapa slop sekarang kira-kira? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Sekedar tahu boleh kok. Oh, berapa bungkus? Berapa? Ada yang tahu gak? Gak apa-apa. 8. 8 bungkus, lumayan. Berarti lebih dari 10 ribu toh. Iya. Gak apa, sekedar tahu. Bukan kemudian terus yang bisa menjawab itu berarti masih merokok, bukan. Hanya untuk membandingkan biar contohnya itu lebih jelas kan begitu. Jadi uang 100 ribu itu kan uang ya, harta ya. Harta, uang. Bagi si A baik, kenapa setelah ia dapat uang 100 ribu dibagi infakkan? Tapi untuk si B tidak, belikan rokok. Si A orangnya kaya, si B juga orangnya kaya, hartanya banyak. Tapi untuk si A harta itu baik, untuk si B harta itu buruk. Dikatakan sebagai syar. Kalau untuk si A, harta itu disebut khair. Nah, ini baik, ini buruk. Ini namanya muqayyad, relatif. Ada batasan yang ditakyid. Kenapa? Dia punya uang, subhanallah, banyak dibagi untuk dipakai untuk membantu orang. Lihat saudaranya atau mendengar saudaranya butuh bantuan, telepon, ya sini saya kirim. Nah, tanpa menggunakan apa, tanda terima segala macam, telah terima dari Haji Fulan, enggak. Pokoknya, cul-cul. Tahu cul-cul ya? Taulah orang, orang Magelang masa enggak tahu. Cul, cul itu lepas, kasih-kasih. Ini baik untuk dia, subhanallah. Tapi itu si B, uang sekian banyak itu ternyata dipakai apa? Untuk apa namanya, nyumbang. Seorang calak misalnya. Nyumbang seorang calak buatkan kaos, buatkan stiker aja. Sepodo-podo koncone tak bantu 5 juta. Buat apa? Ya stiker. Bini saya coblos saya. Ini buruk. Nah, maka sekali lagi barakallahu fikum. Ketika kita berbicara si fulan itu bisa membuka pintu kebaikan dan dia bisa menutup pintu keburukan. Atau si fulan sebaliknya, dia membuka pintu keburukan, membuka pintu keburukan dan mengunci, menutup pintu kebaikan. Maka baik dan buruk itu harus sesuai dalam pengertian syariat. Karena kalau tidak diberi batasan seperti ini, mungkin bisa ditarik sana, ditarik sini, mungkin bisa diulur ke kanan, bisa diulur ke kiri. Bisa jadi keterangan tentang yang seperti ini kemudian dimanfaatkan dan disalahgunakan, bukan dimanfaatkan, disalahgunakan oleh sebagian kelompok. Nah, bisa disalahgunakan ke sebagian kelompok. Kaum sufi misalkan. Kaum sufi misalkan ngajak orang, sudah kamu harus menjadi miftah lil khair, miglat lil syar. Miftah lil khair itu kunci kebaikan. Ini kuburan Mbah Su, siapa ya? Contoh saja. Mbah Su Bagyo. Gak ada kan ya namanya Su Bagyo? Kalau ada kesamaan nama tempat mohon maaf. Ini Mbah Su Bagyo ini kuburannya gak dirawat. Weh sugih weh. Kerja di Jakarta, gaji mokeh, omah muapik, mobilmu. Wah, bantulah. Jadi niftali khair. Iki ape iki? Kalau kuburannya diruat bagus, segala macam dibangun, bisa membuka pintu-pintu ekonomi buat masyarakat di sini. Ada yang bagian bersihkan, ada yang bagian nyapu, ada yang juru kunci, ada yang tukang parkir, ada yang buka warung. Kan itu kunci kebaikan. Maka kita kembali ke pengertian tadi. Baik dan buruk itu siapa yang menentukan? Syariat. Ya, yang menentukan itu syariat. Nah, misal, nah, di kampung baru kenal apa kajian salaf, dikit-dikit jenggotnya udah mulai kelihatan gitu. Ojo melihara jenggot neng ini. Antum bisa menjadi miftah lishar loh ini. Kamu bisa menjadi pintu kunci pembuka untuk keburukan. Kenapa? Nanti satu kampung dituduh menyembunyikan teroris piego. Menyembunyikan teroris, jenggotan apa segala macam. Rasa ngaji, gak usah pakai jenggot, biasa wae lah. Seperti kita-kita ini. Apa kamu pengen keburukan itu kemudian menimpa masyarakat kita di sini, dituduh sana, pak polisi datang dicek lagi sama dan ramil. Repot kita nanti, ayo. Ini sudah keliru memahami. Itu contoh ekstrim saja. Untuk menjelaskan sekali lagi bahwa baik dan buruk itu yang menentukan bukan kita. Tapi siapa yang berhak untuk menentukan baik dan buruk? Syariat. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan yang lain, Ad-Dailami dan yang lain. Oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala dikatakan sebagai hadis yang dhaifun jiddan. Hadis dhaif jiddan. Nah. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, "Inna hadzal khair khazain. Litilkal khazain mafatih. Fatuba li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khair mighlaqan lisyarr. Wa wailun li'abdin ja'alahu Allahu miftahan lisyarr mighlaqan lil khair." Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan dhaif jiddan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kebaikan itu ada perbendaharaannya. Perbendaharaan itu bisa diartikan dengan peti-petinya, ruangan-ruangan penyimpanannya, itu namanya khazain. Nah, bisa dipahami ya? Kebaikan itu ada di dalam sekian banyak peti, terdapat dalam sekian banyak ruangan. Nah, peti serta ruangan itu punya kunci. Berbahagialah seorang hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kunci pembuka kebaikan tersebut dan penutup keburukan. Celaka seorang hamba yang Allah tetapkan sebagai orang yang membuka menjadi kunci keburukan dan ia tutup segala macam kebaikan. Nah, walaupun hadis ini dhaifun jiddan. Hadis ini sangat lemah sekali. Dihukumi demikian oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Tetapi maknanya benar. Maknanya benar kenapa? Kita melihat dari dalil-dalil yang lain. Dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sekian banyak ayat. Dan sekian banyak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memotivasi kita. Melecut semangat kita. Mendorong dan mendukung kita. Untuk tampil ke depan. Menyebarkan kebaikan. Menjadi sebab, menjadi inspirasi dari orang lain untuk berbuat baik. Untuk berbuat baik. Nah, maka kalau kita belajar tentang sedekah. Tentang sedekah. Manakah sedekah yang terbaik? Sedekah sirri atau alani? Terang-terang, terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi? Terang-terangan ataukah sembunyi-sembunyi? Ternyata di sana dirinci oleh para ulama. Tidak selamanya sembunyi-sembunyi itu baik. Juga tidak selamanya terang-terangan itu baik. Dilihat dari kondisinya. Dilihat dari kondisinya. Kalau memang kondisinya yang terbaik adalah sembunyi-sembunyi, itu yang terbaik. Tetapi kalau misalkan yang terbaik dengan terang-terangan, itulah yang terbaik. Dari sisi mana? Misalkan dalam satu komunitas. Dalam satu komunitas, misalkan kita, komunitas salafiyin seperti ini. Atau mungkin di tengah-tengah masyarakat kita. Atau di dalam lingkup keluarga besar kita. Nah, semangat untuk berinfak, keinginan untuk bersedekah, ternyata kita nilai lemah dan kurang. Maka kita memerlukan 1-2 orang sebagai pemantik, pemancing, yang bisa memotivasi orang lain untuk berlomba-lomba dalam hal sedekah. Nah, dalam satu kondisi seperti ini dan beberapa kondisi yang lain, maka yang terbaik adalah berinfak dengan terang-terangan. Dalam rangka mengajak, dalam rangka menginspirasi orang lain agar berbuat hal yang sama. Bukan kemudian terus-terusan terang-terangan, bukan. Nah, tetapi kalau misalkan barakallahu fikum, sudah sekian banyak orang berinfak, kemudian orang-orang di sekitar kita juga memiliki semangat untuk bersedekah, maka yang terbaik seperti itu sebenarnya semua sama, enggak usah dicatat. Pokoknya pakai saja, saya percaya sama sampean, saya percaya dengan panitia, saya percaya dengan pengurus, mohon monggo silahkan. Itu yang terbaik. Tapi kalau untuk menggugah semangat orang, terkadang terang-terangan itu perlu dilakukan. Nah, kita lihat misalkan pada saat sejumlah utusan dari beberapa kabilah datang menyatakan keislamannya di hadapan Nabi Muhammad alaihissalam di kota Madinah. Nabi alaihissalam begitu prihatin, terlihat wajah beliau bersedih karena melihat orang-orang yang datang itu dalam keadaan yang sangat kurang sekali pakaiannya, apa adanya, bahkan sebagian tidak beralas kaki, pakaiannya tidak memiliki pedangnya tidak bersarung. Maka Nabi kemudian mengajak para sahabat untuk berinfak dan bersedekah. Nah, setelah itu apa yang dilakukan? Ada seorang sahabat segera pulang ke rumah, ambil barang yang bisa disedekahkan, disampaikan kepada Nabi Muhammad di hadapan sekian banyak sahabat, ini ya Rasulullah, fisabilillah, di jalan Allah. Melihat seorang sahabat lebih dulu, lalu yang lain pun segera pulang. Pulang untuk kemudian mengambil barang yang bisa disedekahkan, kumpulkan jadi satu. Nah, itu kan dilakukan secara terang-terangan di hadapan para sahabat. Untuk apa? Menggugah semangat orang lain. Ayo. Nah, misalkan dalam momen kerja bakti, bersih-bersih misalkan di kampung, bikin pos ronda, bersih-bersih rumput, bersihkan selokan dan got, janjian hari Ahad, karena rata-rata masyarakat kita libur hari Ahad, tidak ngantor, tidak kerja. Nah, kita sudah sepakati jam 8 itu sudah dimulai, sehingga jam 10, 10:30 sudah selesai, sehingga bisa melakukan aktivitas yang lain. Kan itu. Tunggu jam 8, yang datang baru 2. Kan itu. Baru 3. Nah, dalam kondisi yang seperti ini tidak ada masalah. Misalkan, yo, duluan gali 2, yang satu mungkul kentongan. Tong. Ini kan terang-terangan ya. Terang-terangan. Kenapa? Untuk menggugah orang lain, ayo. Menyemangati yang lain, ayo. Sama-sama bekerja, sama-sama membersihkan got, sama-sama memperbaiki saluran pengairan. Nah, yang terkadang seperti itu perlu dilakukan. Memang yang terberat, ikhwati fillah barakallahu fikum, untuk menentukan kapan harus terang-terangan dan kapan harus sembunyi-sembunyi, itu yang berat. Yang hanya bisa dijawab dengan belajar dan ngaji. Ilmunya semakin hari semakin baik. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena hal yang seperti inilah. Nah, maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sering sekali menyampaikan kepada para sahabat untuk sama-sama memberikan semangat satu dengan yang lain untuk berbuat baik. Nabi memberikan contoh menyampaikan prakteknya demikian dan demikian dalam hal kebaikan agar sahabat sama-sama mencontoh, meneladani. Nah, beberapa sahabat pun melakukan hal yang sama. Ibadah terang-terangan itu untuk menyadarkan orang lain bahwa ibadah jenis ini ternyata sudah mulai dilupakan. Nah, walaupun memang usaha untuk menjaga keikhlasan, mempertahankan ketulusan itu berat, tetapi tentu lebih baik lagi dalam menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW yang sekian lama mati. Nah, cara yang lain Nabi Muhammad SAW menjelaskan, siapa saja yang memberitahu tentang kebaikan, man dalla 'alal khair fahuwa kafa ilihi, kan begitu kata Nabi SAW. siapa saja yang memberikan informasi tentang kebaikan, dia seperti pelakunya dalam hal pahala. Nah, dalam hal pahala. Adapun derajatnya ini dan itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi beliau mengajak memberikan motivasi kepada kita. Yang menyampaikan kebaikan saja, yang memberikan informasi, yang mengajak, yang memberitahu untuk melakukan kebaikan, itu sudah dinilai mendapatkan pahala sama dengan orang yang melakukannya. Kok enak sekali? Cara berpikirnya kan kadang-kadang seperti itu. Kok enak men? Cuma ngasih tahu aja udah dapat pahala. Ya agar kita semua menjadi miftah lil khair. Agar kita semua menjadi miftah lil khair. Tanpa orang, tanpa ada yang memberitahu, tanpa ada yang menginformasikan, dari mana kebaikan itu akan tersebar? Dari mana kebaikan itu akan tersebar? Bagaimana tersebarnya kebaikan kalau tidak ada orang-orang yang memang tugasnya menyampaikan, menginformasikan? Walaupun mereka yang menginformasikan, meskipun mereka yang memberitahu juga dituntut untuk sama-sama mengerjakan. Bukan kemudian beritahu saja cukup, bukan. Tapi amalkan apa yang engkau ketahui, amalkan apa yang engkau sampaikan kepada orang lain. Nah, ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal yang seperti ini penting kita ingat sekali. Penting kita ingat terkait dengan penyebaran dakwah salafiyah. Kita ingin orang lain tertarik dengan dakwah salaf ini. Nah, tetapi terkadang karena kita salah langkah, keliru dalam mengambil keputusan, akhirnya orang lain yang semula tertarik dengan dakwah ini lari. Yang semula tertarik dengan dakwah ini kemudian lari. Seharusnya kita menjadi miftah lil khair, menjadi kunci pembuka kebaikan, kita justru menutup kebaikan tersebut. Satu fenomena, barakallahu fikum, satu fenomena yang bisa dikatakan banyak ditemukan di kantong-kantong salafiyin, di basis-basisnya salafiyin. Kan begitu. Satu fenomena. Nah, ketika melihat orang yang baru datang, ketika melihat orang yang baru dikenal, bukannya disambut, bukannya ditanya, bukan ditanya dalam rangka interogasi, bukan. Ditanya untuk ngakrapi, biar akrab, biar adanya uns mu'anasah dengan kita. Ini fenomena yang kemudian banyak dikeluhkan. Fenomena yang kemudian banyak dikeluhkan. Nah, datang misalkan ke kompleks kita, ke pondok kita, ke masjid yang dikelola salafiyin, misalkan, untuk sekedar sholat, untuk sekedar ngaji, ini dan itu. Nah, tidak ada yang menyambutnya dengan hangat, didiamkan, tidak ada yang menyapa. Nah, mungkin awalnya dia ingin baik, dapat informasi. Kalau ingin ngaji yang benar, kalau ingin ngaji yang lurus, belajar Islam yang sesungguhnya, tuh di sana ada informasinya ini. Nah, di masjid ini, di rumahnya Pak ini, ketemu dengan Mas ini, dia sungguh-sungguh datang untuk cari kebaikan. Dia datang untuk menginginkan kebenaran. Tapi karena sikap kita, sikap kita itu biar saya juga kena. Karena sikap kita akhirnya dia tidak respect. Oh, ternyata gini yang dikatakan baik dan benar itu. Tidak ada sambutan hangat ini dan itu. Ini sebuah kekeliruan yang harus diluruskan. Walaupun orang itu penampilannya mencurigakan sekalipun. Walaupun orang itu penampilannya mencurigakan. Tidak ada masalah kan kita datangi, kita tanya, kita sambut. Assalamualaikum Pak, marhaban. Selamat datang, begini. Kelihatannya Bapak capek dari tempat yang jauh ya. Monggo mampir dulu, Pinara. Makan, minum itu ada di sana. Kan itu ini dari mana? Oh, jauh sekali ya. Pengen ngaji ya. Iya, wah. Sudah kenal sama ustadznya di sini? Oh, belum. Gimana saya antarkan ketemu dengan ustadznya? Barangkali ada yang, oh, jangan, enggak apa-apa, ustadznya orangnya enakan kok. Misal. Kan begitu. Wah, ini dan itu. Baik. Saya menyampaikan seperti ini karena mendapatkan sekian banyak keluhan di sekian banyak tempat. Saya tidak bermaksud tempat ini loh, cerita. Enggak dibawa hati. Enggak. Ya sudah saya sebut di Solo, di Masjid Ibnu Taimiyah, Tempat ide kan penak kalau ngasih contoh itu. Enggak ada yang tersinggung ya. Di Mesir Milenial itu orang-orang di orang-orang apa? Hizbiyin ya. Hizbiyin di Suriah itu sudah Ibnu Taimiyah sangar nih. Angker orang-orangnya. Pengen ngaji Ibnu Taimiyah. Ojo, keras orangnya. Ada beberapa orang yang betul-betul datang ke tempat kita di Mesir Milenial, bener. Beneri sangari. Wah, tenang nih, keras. Kenapa? Datang gak ada yang nyapa, gak ada yang apa, malah dipeliri. Nah, misalkan itu. So, ya memang betul ternyata kenyataannya. Ada orang baru datang gitu, bawa, misalkan bawa mobil, cukuran jenggot, apa segala. Masih awam banget ya. Bisik-bisik, kayak sopok ya mas. Buah aku lagi ini, disana. Dipeliri, kan orang dipeliri itu kan kroso. Betul gak? Dipeliri itu kroso, disikapin aja sudah kok gini. Subhanallah. Ya ini salah satu contoh saja. Barakallahu fikum. Jangan sampai kita menjadi mighlaq lil khair. Kita malah tutup pintu kebaikan. Menutup pintu kebaikan dari untuk orang lain. Nah, maka pemahaman Islam kita itu yang harus ditingkatkan kualitasnya. Jangan sampai kita mengatakan tidak bisa padahal masih bisa. Begitu. Sudah enggak ada pintu taubat untukmu, padahal pintu taubat itu maha luas. Masih ingat kan hadis Abi Sa'id Al-Khudri atau hadis yang lain? Nah, tentang orang yang membunuh 100 orang dari kalangan Bani Israil. Itu kan ya? Masih ingat kan cerita itu? Nah. Itu sebagai contoh juga miftah lil khair mighlaq lis syarr. Dan sebaliknya miftah lis syarr mighlaq lil khair. Dia sudah pengin baik, tanya sama orang yang dia pandang apa namanya bisa memberikan solusi. Itu pun atas dasar informasi dari orang lain. Tuh, kalau pengen baik ketemu orang itu. Cerita saya ini sudah bunuh 99 orang. Saya ingin baik. Kata dia dengan entengnya, oh gak bisa. Berat sekali dosamu. Sangat berat sama. Gak bisa. Pengen baik. Niatnya tulus. Jawabannya seperti itu. Bunuh sekaligus. Genep 100. Tapi kan karena baik niatnya. Tanya lagi, bertanya tentang a'lamu man fil ard. Orang yang paling alim di atas muka bumi ini siapa? Tunjukkan tuh sana si fulan kalau pengen baik. Tanya, fulan seorang ahli ilmu di kalangan Bani Israel. Saya sudah membunuh inni qataltu mi'ata nafsin wa ana uridu an atuba ila Allah. Saya ini sudah membunuh 100 orang, menghilangkan 100 nyawa tanpa kedip. Pemburu berdarah dingin ini, AC kan itu. Sekarang saya ingin taubat. Ada kemungkinan saya bertobat? Oh tentu ada. Rahmat Allah itu maha luas. Taubat itu selalu Allah berikan untuk mereka yang bertaubat. Man taba taballahu alaih. Siapapun yang mau bertaubat pasti Allah terima taubatnya. Tapi apa pesannya? Tinggalkan kampungmu, pindah ke kampung sana. Fa inna fiha unasan salihin. Karena di tempat itu orang-orangnya baik. Kalau ingin taubat masih ada kesempatan. Tetapi ada caranya, tinggalkan kampungmu, pindah ke sana. Di tengah jalan meninggal dunia. Bertengkar malaikat azab dan malaikat rahmat. Ini masuk surga atau masuk neraka? Tengkar. Yang satu bilang, ini belum berbuat baik apa-apa kok. Belum berbuat baik apa-apa kok azab. Malaikat rahmat gak bisa, dia sudah pengen baik. Kemudian Allah mengutus malaikat menjadi penengah sambil mengatakan ukur mana yang paling dekat ke kampung baik atau ke kampung buruk, dia yang lebih berhak untuk dinisbatkan. Diukur ternyata lebih dekat ke kampung yang baik. Sebagian riwayat mengatakan Allah mendekatkannya. Nah, itu satu hadis menjelaskan dua contoh sekaligus, miftah lil khair mighlaq lil syarr, dengan miftah lil syarr mighlaq lil khair. Nah, membuka pintu-pintu kebaikan. Membuka pintu-pintu kebaikan. Nah, pada kenyataannya di tengah-tengah masyarakat kita ternyata yang seperti itu masih ada. Orang-orang seperti ini masih ada. Pengen baik. Nah, pengen baik. Karena dia sudah merasa sekian banyak kesalahan diperbuat. Dia sudah yakin melakukan sekian, menumpuk sekian banyak dosa dan maksiat. Dia pengen baik. Ternyata oleh teman-teman ya orang jahil. Ya usrah mungkin, udah sama kakek ya. Tidak mungkin, kotor kamu itu. Tidak bisa diterima oleh Tuhan. Sudah sekaligus kotor-kotor aja, udah wis, bareng dengan rokok. Na'udzubillah. Ya orang-orang yang tidak tahu, tidak paham agama seperti itu pernyataannya. Nah, tetapi orang yang mengerti agama pasti, oh bisa, masih ada kesempatan. Dulu sekian banyak orang berbuat jahat, dulu para sahabat pada masa-masa jahiliyah menyatakan Islam, diterima taubatnya karena betul-betul bertaubat. Ya, di bawah. Nah, maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita pun kaitannya dengan dakwah seperti ini. Kaitannya dengan dakwah pun seperti itu. Misalkan ada orang yang datang ingin baik, terlihat dari zahirnya. Nah, jangan tutup pintu kebaikan dari dia. Jangan tutup pintu kebaikan dari dia. Dalam lingkup rumah tangga misalkan, antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, tetap seperti itu. Jadi suami miftah lil khair, miglaq lis syar. Jadi istri menjadi miftah lil khair, miglaq lis syar. Buka pintu kebaikan, tutup segala macam bentuk keburukan dari masing-masing pasangannya. Dari masing-masing pasangannya. Nah, orang tua dan anak pun seperti itu, sama. Nah, perlu diingat, ikhwati fillah barakallahu fikum. Perlu diingat, muamalah kita pribadi. Muamalah kita pribadi. Kita yang sudah berpakaian seperti ini, pakai jubah, gamis, sirwal, berjenggot, tidak isbal, pakai kopiah, pakai sorban, kopiah dengan segala macam ukuran dan jenisnya dan warnanya. Perlu kita ingat, kita sadari bahwa muamalah pribadi kita ternyata oleh orang akan selalu dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Akan dinisbatkan kepada dakwah salafiyah. Secara umum demikian. Secara umum demikian. Saya berikan satu contoh. Barakallahu fikum. Misalkan ada seorang ikhwan. Kerjaannya, mohon maaf sekali, yang sedang melintas di benak saya untuk memberikan contoh cuma ini. Ini mohon maaf sekali, tidak ingin menyinggung siapapun. Kalau pas ya, mohon maaf banget. Misalkan ada seorang ikhwan punya apa kebiasaan ngutang sana ngutang sini. Ini yang sedang melintas itu sih. Ngutang sana ngutang sini, di warung sana, warung sini, telat bayarnya, ngebun sana, ngebun sini. Jangan dikira bahwa apa yang dia perbuat akibatnya hanya dia sendiri yang menanggung. Keliru. Yang kena ya dakwah salafiyah yang engkau tampakkan zahirnya pada pakaianmu, pada bentuk zahirmu. Kowe ngajine ning ndi to? Salafi kok ngono. Itu bukan jarang kita dengar. Salafi kok kayak gitu. Nah. Wes jen salafi kayak gini kok. Bisa. Urusan kekerasan bahkan. Kita tersinggung, kita diganggu, disakiti oleh tetangga kita, oleh orang lain. Padahal kita seperti ini tampilannya ya. Jangan kemudian berpikir egois, aku sendiri yang tanggung jawab. Mau masuk penjara, mau sakawan, nggak bisa. Engkau sudah terlanjur menjadi bagian dari salafiyin. Tidak bisa kemudian bertindak, lalu mengatakan, saya bebas, saya apa namanya melakukan seperti ini atas tindakan dan keinginan saya. Nggak bisa. Orang lain di masyarakat akan menanya, kamu salafi. Nah, misalkan, pak! Begitu misalkan, wah, kebanteran ya? Mau habis masalahnya waktunya. Hah, 14 jam lagi. Biar gak ngantuk. Pak, mukul. Sudah dengan saya, jangan mas, ojo mas. Jangan. Sudah pegang kerahnya ini dan segala macam. Sudah, pak. Nah. Orang akan melihat, oh salafi kayak gini orangnya. Hati-hati loh, barakallahu fiik. Betul. Membuat orang yang pengennya baiknya, oh serasa jadi salafi, jangan-jangan. Kenapa? Oh diajari ngantemi wong. Diajari ngantemi wong. Tapi sebaliknya, subhanallah. Antum atau anda, barakallahu fiik, untuk putra dan putri, abak dan ummahat, datang ke sebuah tempat, subhanallah. Baru datang, langsung bermain ke rumah tetangga kanan-kiri, sambil bawa leh-oleh. Kan begitu. Baru datang di satu daerah. Punya rumah, ngontrak, beli, dan yang semisalnya. Datang langsung, Gerapiak bahasa kita ya. Langsung pagi ke sana ngasih ini, wah, mau apa? Sini ada orang sakit didatengin kasih duit. Ya 20.000, 30.000 lumayan. Jangan niat wah rugi loh. Saya kata uangan. Miftahil khair. Kunci kebaikan 50.000 akan menjadi kecil dibandingkan kebaikan nantinya. Bagi wah gerapiak segala macam, anak-anak kecil di sampingnya, di apa di lingkungannya, di borong ke apa namanya permen ya, permen satu plastik yang kecil-kecil itu sebenarnya berapa sih mas ya? 4.000, 5.000, beli 10, 40.000, bagikan, oh ya sini, kumpulkan anak kecil sore hari misalkan gitu, biasanya sore hari itu pada kumpul anak kecil lari-lari di perumahannya, di lingkungannya, ngomelas nih baik bagi deh, nih dimakan. Miftahil khair namanya. Miftahil khair. Akhirnya orang kan menjadi, kita akan menjadi bahan pembicaraan. Bukan untuk dibicarakan. Bukan untuk disanjung dan dipuji. Bukan karena riya dan sum'ah, bukan. Ini perintah Rasul. Berbuat baik kepada tetangga. Ini perintah Rasul yang mengajarkan kita untuk saling berbagi hadiah. Ini perintah Rasul yang meminta kita untuk berusaha membahagiakan orang lain. Ini perintah Rasul yang mengajak kita untuk memperhatikan orang sakit di sekitar kita. Perintah Rasul. Nah, perintah Rasul kalau dikerjakan dengan baik, berkah nantinya. Orang akan berkata, wah tetangganya apik. Waduh, aku cadar ya apa-apa, apik kok. Ngei anakku ya. Kan itu. Dari cadaran teroris ora. Enggak. Untuk tangga saya baik kok. Baru datang langsung jenguk saya. Kemarin saya sakit langsung dijenguk. Wah, dipijetin, didoain. Gitu. Orang awam itu kalau lihat kita sudah dipanggil Pak Ustaz. Pak Yai. Gitu. Di kan gitu ya masyarakat kita itu umumnya kalau sudah lihat kita pakai gini padahal baru ngaji 3 minggu. Wah, baru ngaji 3 minggu udah pakai jubah, udah pakai gini. Pas sholat, monggo Pak Yai jadi imam. Wah, gak punten. Bacaannya belum bagus. Oh, siap-siap loh. Ini pakaian dan simbol yang ada di sini itu konsekuensinya berat. Ada seorang ikhwan, Pak. Pernah merasakan, mungkin ada di antara antum juga. Karena kisah seperti ini umum sih, pasaran ceritanya. Di mana-mana ada. Dengan pakaian seperti itu, misalkan diminta. Diminta, sudah Pak Imam. Panjangnya jadi imam. Enggak. Oh, sudah, bacanya ya melidat-lidat sudah. Alhamdulillah di belakangnya orang awam nggak ngerti. Odo-odo raisone kan itu. Itu masih mending diminta khutbah Jumat. Waduh, ada seorang yang cerita sama saya seperti itu. Waduh, Ustaz, wah isin abang ireng, wajahnya itu abang ireng. Kenapa? Waduh. Dipaksa sama masyarakat itu jadwal khotibnya enggak ada, saya diminta untuk naik ke atas, dipaksa ini sudah pikiran sudah bulat ya, ruwet. Oh, karena jamaah jenengan mawon Pak, pakai jubah ya. Iya leh, anggo jubah ini segala macam, kopi putih sak semangat-semangat ya. Apalagi yang baru ngaji pakai sorban segala macam, wah, Imam Masjidil Haram. Minta monggo Pak Ustaz. Anu panjenengan yang khutbah Jumat mumpung yang jadwal kecil ini yang jadwal pas gak ada ini dengan mawon enggak ini yang paling bisa sampean ini sudah orang kalau sudah ruwet pikirannya ya didesak sana didesak sini kadang-kadang tanpa sadar terus berdiri naik ke mimbar begini jadi sudah. Berkata Imam Syafi'i pandek sudah. Ada ikhwan cerita sama saya seperti itu. Imam Syafi'i berkata, ini jamaah sudah nunggu, berkata apa? Imam Syafi'i berkata, sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mungkin ada yang punya pengalaman lain. Bagi dong. Biar saya bisa ceritakan ke yang lain. Subhanallah. Ini pakaian yang kita pakai itu ada konsekuensinya, mas. Benar. Jadi tindak tanduk kita, bahkan muamalah pribadi kita, itu jangan dikira kembalinya akan kepada diri kita sendiri, jangan. Itu nanti kembalinya kepada, konsekuensinya apa? Pada dakwah yang kita usung melalui pakaian dan bentuk zahir ini. begitu. Jagalah dakwah ini, jangan sampai rusak, jangan sampai apa namanya negatif karena perbuatan pribadi kita. Itu tadi saya sudah contohkan, yang jelek ya tadi juga ngutang sana sini ya, yang baik tadi, kayak yang buruk ya, yang jelek dan buruk seperti itu, ngutang sana ngutang sini, kemudian tidak dibayar, tidak ini segala macam, jatuh tempo, tidak diberitahu, ya seperti inilah muamalah. Kalau yang baik tadi saya berikan contoh, pindah ke punya rumah baru, ya ke kanan, ke kiri, misalkan kunjungi tetangganya ini, temui Pak RT-nya, kan memberi kesan yang baik, memberi kesan ya, kesan yang baik. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan rahmati Allah Azza wa Jal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Tirmidzi dan yang lain, disebutkan oleh Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala nasin julusin, faqala ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum thalathan fasakatu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam pernah berdiri, berhenti ya. Ada sebagian sahabat duduk-duduk di kota Madinah. Letak persisnya tidak disebutkan. Sebagian sahabat duduk-duduk, Nabi Muhammad kemudian datang menemui mereka sambil berkata, "Ala ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Maukah kalian aku beritahu siapakah yang terbaik di antara kalian, siapa pula yang paling buruk di antara kalian? Para sahabat diam. Ini berat ini. Tawaran dari Nabi Muhammad dalam bentuk pertanyaan ini berat. Diulangi sampai 3 kali. Setelah yang ketiga diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala rajulun, "Bala ya Rasulullah, akhbirna bi khairina min syarrina." Tentu wahai Nabi, ya Rasulullah, sampaikan kepada kami, beritahu kami, siapakah orang yang terbaik di antara kami, siapa pula yang paling buruk? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu, wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang selalu bisa diharapkan kebaikannya. Orang lain merasa aman dari keburukannya. Sebaliknya, kata Nabi, wasyarrukum, dan orang yang paling buruk di antara kalian adalah orang yang tidak diharapkan kebaikannya, tetapi orang takut dari keburukannya. Nah, ini semangat dari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyampaikan kebaikan untuk kita. Nah, beliau menginginkan kita menjadi hamba yang terbaik. Beliau juga mengajak kita untuk memilih amalan-amalan yang terbaik. Maka dari itu, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dalam sekian banyak hadis menjelaskan amalan yang terbaik A, amalan yang terbaik B, amalan yang terbaik C, amalan yang terbaik D. Itu sekian banyak riwayat hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Kadang beliau sebut birrul walidain, kadang beliau sebut as-salatu ala waqtiha, kadang beliau sebut al-imanu billah, kadang beliau sebut al-jihadu fi sabilillah. Sesuai dengan kondisi masing-masing orang yang bertanya. Nah, dan beliau menginginkan kita menjadi hamba yang terbaik. Oleh karena itu, kita pun menemukan sekian banyak hadis yang awalnya dimulai dengan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Siapa yang terbaik di antara kalian yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengajarkannya? Khairukum li ahlikum wa ana li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian siapa? Yang muamalahnya terbaik saat ia hidup berkeluarga dalam rumah tangganya. Untuk dikatakan orang yang terbaik, ya dia harus baik dulu dalam lingkup rumah tangganya. Dan saya, kata Nabi alaihi salatu wasallam, adalah orang yang terbaik di antara kalian dalam bersikap dan bermuamalah dengan keluarga. Di hadis ini beliau menjelaskan, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak kita berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Terbaik di sisi siapa? Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita menjadi suami. Jadilah suami yang selalu diharapkan kebaikannya oleh istri. Nah, jadilah suami yang istri sama sekali tidak pernah khawatir akan keburukan muncul dari kita. Nah, ini suami yang terbaik. Nah, seorang suami yang selalu diharapkan senyumnya. Seorang suami yang selalu diharapkan kata-katanya, seorang suami yang selalu diharapkan kedatangannya, seorang suami yang selalu diharapkan kebersamaannya, seorang suami yang selalu diharapkan nasihatnya, seorang suami yang selalu diharapkan surprise-nya. Ini jadi suami yang terbaik. Bukan menjadi seorang suami yang istri saja takut untuk bertemu, istri takut untuk berbicara. Ada tipe suami seperti itu. Ada. Punya masalah, curhatnya ke teman baiknya. Ada masalah, curhat ke orang tuanya. Ada masalah, curhat ke tetangganya. Saat ditanya, kok ora cerita karo bojomu? Wedi ndakne nesu. Hati-hati. Berarti ada sisi buruk kita yang ditakutkan oleh istri kita. Na'udzubillah. Seorang istri pun demikian sebaliknya. Jadilah seorang istri yang selalu diharapkan senyum teduhnya. Jadilah seorang istri yang selalu diharapkan menyenangkan suaminya. Jadilah seorang istri yang selalu mensupport dan mendukung sang suami. Jadilah istri yang selalu bisa membesar-besarkan hati sang suami. Suaminya misalkan jatuh sakit, suaminya misalkan sedang rugi, suaminya misalkan sedang menjadi korban penipuan orang lain, seorang suami misalkan ini dan itu. Jadilah istri yang selalu bisa mendukung, mensupport, membesar-besarkan hatinya. Bukan malah menyalah-nyalahkan, sampaian sih mas, dikandani ra percaya. Serasa bisnis kok ngono tetep wae. Ini suami sedang ingin disupport malah tidak sisan. Waduh. Ya. Banyak seperti itu. Jadi orang tua pun demikian, kepada anak seperti itu. Kita pun jadi anak demikian. Nah, jadi tetangga. Subhanallah. Jadi tetangga. Secara khusus Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Diulang 3 kali. Di hadapan para sahabat, demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Diulang oleh Nabi 3 kali. Sahabat bingung, terkejut, penasaran, siapa yang dimaksud dengan orang yang tidak beriman itu diulang 3 kali. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man la ya'manu jaruhu." Lanjutnya, "Bawa ithahu." Orang yang tidak sempurna imannya itu adalah seseorang yang tetangganya saja tidak merasa aman dari dia. Tetangganya yang seharusnya mendapatkan perlindungan, yang seharusnya mendapatkan kenyamanan, justru merasa tidak tenang. Merasa tidak tenang. Gek-gek dicukuk, gek-gek. Karo tanggone, gek-gek diindek. Nah, sama tetangganya. Enggak tahu bahasa manggilannya diindek apa. Apa, Mas? Di? Sama ya. Magelang Jogja Solo sama ya. Sak jurusan kok. Bisnya jurusannya sama, Eka. Sampai Surabaya malah diindek. Kan gitu. Ada selalu khawatir, jangan-jangan pembicaraan kita dikupingin. Nah, bahasanya dikupingin sama tetangga kita. Waduh, bahaya ini. Kalau kita sebagai tetangga, kita sebagai orang yang tetangga saja sudah selalu menaruh curiga sama kita. Waduh, harus diperbaiki akhlaknya. Harus diluruskan kembali, dinetralisir hal-hal seperti itu. Nah, berteman pun demikian. Was, gak mau berteman sama. Kenapa? Dikit-dikit ya lo traktir ya. Jadi kalau misalkan mau berangkat, misalkan naik motor, punya mobil, mau berangkat, ikut dia. Waduh, kayak yang melu. Ini mesti lagi lemurunan nih. Bener loh, ini kejadian nyata ya. Tapi kalau misalkan ikut masnya, wah lumayan, bos yang menu lagi. Nah, ini diharapkan, ini paling gak nanti bisa nyurung, bisa apa segala macam. Coba kalau sudah lihat, waduh kayak mana yang melu, wah rugi. Itu jadi teman seperti itu, diharapkan kebaikannya. Kena ya? Ya kita, yang kita angkat adalah kisah-kisah keseharian kita, kan begitu yang diangkat. Nah, memang seperti itu kenyataannya, mau bilang apa lagi? Kalau salah keliru ya kita akui itu salah keliru, kita perbaiki. Kalau itu memang benar dan baik ya kita pertahankan, kita tingkatkan. Karena Nabi sudah mengatakan, yang terbaik itu yang selalu diharapkan kebaikannya. Kita tadi sudah menjelaskan, di awal tadi, penjelasan dari Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Yang dimaksud kebaikan itu apa? Kan macam-macam kan ya? Harta, kecerdasan, kepintaran, ini dan itu. Misalkan rapat nih. Rapat. sedang berbicara seperti itu, tiba-tiba makbles, ada orang masuk, waduh ini ngerusak acara ini. Ada kejadian seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan orang lain datang, oh pas, ini kita lagi bicara seperti ini, antum kan punya pengalaman, piye? Masya Allah kan diharapkan kebaikannya, bukan orang lain khawatir, wah bisa ngerusak acara ini, ikut sertakan, repot seperti ini, jangan. Nah, makanya fadhilah barakallahu fikum ya. Itulah kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi salah satu dari yang disabdakan Nabi alaihi salatu wasalam, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam sampai di mata musuh sekalipun mereka tetap berharap yang baik dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mata musuh sekalipun, musuh itu tidak khawatir dengan pengkhianatan yang kita lakukan. Musuh itu tidak khawatir dengan pengkhianatan yang kita lakukan. Nah, itu menjadi orang yang terbaik bi'idznillah azza wa jalla. Tetapi kalau sudah berteman, bertetangga, berkeluarga, bersahabat, punya langganan dalam misalkan jual beli dan segala macamnya, tidak ada kekhawatiran dari pelanggan kita, tidak ada kekhawatiran dari tetangga dan teman serta keluarga kita, kita akan berbuat ini, berbuat curang, berbuat khianat, tidak amanah dan yang semisalnya. Nah, akhwatikillah barakallahu fikum, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi kiranya cukup sebagai penutup. Ya, bonus lah. Tadi kata Pak Abu Tufail jam 7:15 minta bonus 2 menit. Sekali-kali kurang. Masa terus-terusan nambah. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai kunci yang membuka kebaikan dan kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang menyebabkan orang lain mengurungkan keburukan, berhenti dari kejahatannya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.